terpengaruh roh yang mati tetap mati. Was daufir. Jangan kiri, jangan kira. Was daufir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya, kita pahami kata per kata dari makna ayat. Jikanya yang lebih dekat kepada pasti, kalau tidak. Kalau in, jika juga, namun jarang terjadi. Kalau tidak, jika untuk pasti atau untuk sering atau untuk dekat terjadi. Ini juga menjelaskan tentang yang sudah terjadi bahkan. Idza jaa, apabila telah datang. Nasrullah, nasrul pertolongan, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan terbuka kota perjuangan yaitu kota Mekah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah, kalimat fathu terbuka, miftah kunci, ya. Jadi alat membuka miftah. Wal fathu dan terbukanya kota Mekah. Wa ra'aita, dan engkau menyaksikan, engkau melihat. Kalimat ra'aita, melihat dengan mata, bisa juga melihat dengan otak, dengan berita, bisa juga melihat dengan keyakinan, itu ra'aita. Wa ra'aita an-nasa, dan engkau melihat manusia. Manusia secara umum, secara luas, secara nas. Tapi kalau manusia secara jenis, insan, ya, disitu ada. Jadi kalau insan bisa untuk satu, bisa untuk banyak. Kalau anas hanya untuk banyak. Jadi kalau innal insana, sesungguhnya manusia dalam artian umum, manusia manapun. Tapi kalau insanun, seorang manusia. Tapi kalau anas adalah sekelompok manusia. Anas, manusia secara umum, secara luas, secara keseluruhan. Ora'aitan nasa, dan kamu menyaksikan manusia banyak. Yadkhuluna, sama-sama memasuki. Fi dinillahi, ke dalam agama Allah. Afwajan, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Fawij, itu kelompok demi kelompok, golongan demi golongan. Kalau afwar, beberapa golongan. Nah, apabila engkau telah melihat pertolongan, apabila telah datang pertolongan Allah dan terbuka kota Mekah, dan engkau menyaksikan manusia banyak masuk Islam, berbondong-bondong, berduyun-duyun, apa yang mesti kau lakukan? Fasabbih, nyatakan maha suci Allah, bukan hasil kerjamu, tapi itu karena membuktikan kesucian Allah. Ini tentu perlu kita hayati, kita resapi, ini ada apa di balik ini. Dipersilakan bersama-sama pelajaran apa yang telah kita ambil dari ayat ini. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, menyatakan maha suci. Bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu. Memuji Rabbmu yang mengaturmu. Setelahnya tasbih, tahmid, dilanjutkan dengan wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kamu kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia, yang dimaksud dia di sini Allah, kana adalah tawwaban, maha penerima taubat. Ketika surat ini turun, maka para sahabat banyak yang memang merenung dan berbeda pandangan antara para sahabat. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini turun, beliau mengumpulkan banyak masyarakat, antara lain Abdullah bin Abbas yang masih anak-anak, dibawa untuk hadir Tentu sudah berlalu itu turunnya ini, tapi masih dipikirkan apa makna dari surat ini. Maka ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, lalu ditanya satu persatu para sahabat yang senior-senior. Pada waktu para sahabat yang seperti melihat Umar membawa Ibnu Abbas, sempat merasa terganggu perasaannya. Kok anak dibawa lagi, ini kan orang-orang tua semuanya. Lalu Umar bin Khattab meyakinkan sahabat yang senior bahwa Ibnu Abbas ini diberi keistimewaan oleh Allah, hasil doa Rasul, dengan kecerdasan dan dengan kepandaiannya memahami ayat. Maka setelah itu para sahabat lain pun berkenan menerima kehadiran Ibnu Abbas. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada beberapa sahabat yang senior, apa yang Anda pahami dari ayat ini, dari surat An-Nasr ini? Di antara sahabat ada yang mengartikan tentang masalah kemenangan, bahwa kita akan mendapatkan kemenangan sebentar lagi. Kemudian ditanya satu persatu, beda-beda, dan Ibnu Abbas menjawab ketika ditanya oleh Umar, kalau pandangan kamu Ibnu Abbas bagaimana? Kata Ibnu Abbas, aku memandang turunnya ayat ini alamat bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan kembali hadrat yang mahdi. Kaget semuanya. Maka Umar bin Khattab pun menyatakan, aku juga memang cenderung begitu memahaminya. Artinya bahwa surat ini jelas di akhir. Jadi ini surat termasuk surat Madaniyah, surat yang turun setelahnya Rasulullah berada di Madinah. Itu barangkali sekilas. Dipersilakan ada yang mau menyampaikan hasil penglihatannya, baik dari ibu atau dari bapak, dipersilakan. Ya, enggak, Pak Deden. Baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya ingin mencoba memahami atau memberikan bahasanya sesuatu yang ada di benak kira saya tentang ayat ini. Ayat ini kalau tadi Ustaz jelaskan berarti turunnya ini sebelum Futuh Mekah, ya. Sebelum Futuh Mekah, sehingga di situ disyaratkan wafat. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika Allah mengisyaratkan apabila datang pertolongan, kemudian terbukanya kota Mekah. Nah, itu di situ kan pakai fi'il madhi, ya. Artinya belum, gitu. Tetapi pada waktu itu orang-orang sudah tidak masuk Islam barangkali begitu. Ini pemahamannya mohon maaf karena yang saya persiapkan yang ingin saya tanyakan belum bukan ini, cuma barangkali ini saya mohon penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang ayat ini. Puis saya barangkali. Terima kasih. Ya. Maka sebelum diterangkan ada yang mau menambah, ya, persilakan. Atau ya, mangga Ibu. Mainnya nih. Ayat ini mungkin terjadi setelah ada kaitannya dengan perjanjian-perjanjian di mana ada salah satu melanggar perjanjian sehingga waktu itu pihak Nabi Muhammad berdapat menambah? Baik, kita baca tafsir At-Tabari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang firman Allah, idza ja'a nasrullah wal fath. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada nabinya bahwa apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah wahai Muhammad, pertolongan Allah menghadapi orang-orang yang mengingkari ajaran dari golongan orang Quraisy, dan juga telah terbuka kota Mekah, engkau menyaksikan orang-orang Arab dan kabilah-kabilah Arab masuk Islam, termasuk dari Yaman dan juga kabilah dari Nazar. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ini adalah mereka masuk ke dalam agama Allah yang dibawa engkau, dan untuk mentaati engkau juga sesuai dengan ajaranmu. Sehingga yanjul ladzi qulna fi dzalika qala ahlut ta'wil dzakara fi man qala qulu idza ja'a nasrul al-hadis. Hadis menyebutkan bahwa kalimat al-fathu adalah terbukanya kota Makkah, kemudian an-nasru juga ketika Allah Subhanahu wa taala membuka kota Makkah dan menolongnya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertakbir. Kemudian beliau bersabda, Allahu akbar, Allahu akbar, ja'a nasrullah wal fath, ja'a ahlul yaman. Qila ya Rasulullah wa ma ahlul yaman, qala qaumun raqiqatun qulubuhum layinatun tiba'ahum al-imanu yaman wal fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Rasulullah tentang hakikat kemenangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir berkali-kali dan beliau menyatakan Makkah terbuka dan ahli Yaman datang menyambut agama ini. Para sahabat, apa orang-orang yang ada di Makkah bertanya, apa yang dimaksud dengan ahlul Yaman? Yang dimaksud ahlul Yaman adalah satu kaum yang memang kalbunya lembut, wataknya juga lembut. Bukan ahlul Yaman yang yang dibatasi dengan teritorial, tetapi Yaman di sini adalah memang orang-orang yang memang lembut hatinya. Maka mereka pada mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih dan tahmid dan istighfar dan bertaubat. Beliau bersabda, subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau kelihatannya terus-terusan bertasbih, bertahmid dan bertaubat. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatanmu ini? Maka Rasulullah bersabda, khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati, fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdi wa astaghfiru wa atubu ilai, faqad ra'aituha idza ja'a nasrullah fathu makkah wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dhillihi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku saat ini sudah melihat tanda-tanda bahwa kemenangan akan tiba. Waktu itu belum ya. Surat An-Nasr ini waktu turun belum Mekah belum terbuka. Tetapi kenapa dengan kata kerja lampau? Ya, ini memang sangat penting yang ditanyakan tadi. Di dalam bahasa Arab, ya, maka ya selalu ada kata kerja lampau, sedangkan kata kerja sekarangnya adalah yaji'u. Ja'a yaji'u. Kalau ja'a sudah, kalau yaji'u sedang dan akan. Kalau pakai kata idza ini, apabila telah, mungkin sudah, mungkin belum. Namun kalimat apabila di sini menggambarkan kepastian. Seperti umpamanya, sekarang Anda pergi ya ke Jakarta naik kereta, bila Anda sudah tiba, nah, itu kan sekarang sedang di perjalanan. Bila nanti Anda sudah tiba di Gambir, nah, kontak si fulan, kan gitu. Berarti itu kan kalimat telahnya itu sebetulnya belum, tapi jika telah. Nah ini juga begitu. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Dari satu segi ini seakan-akan kan menggambarkan berandai-andai. Tetapi untuk Rasul bukan berandai-andai yang tidak berguna. Ini pemberitahuan kepada Rasulullah bahwa pertolongan Allah tidak lama lagi akan tiba. Dan kota Makkah tidak lama lagi akan terbuka. Ini maknanya di sini. Nah, Rasulullah diberi bimbingan oleh Allah sejak sebelum terbukanya kota Makkah, sejak sebelum pertolongan Allah turun, sudah diberi bimbingan apa yang mesti kau lakukan nanti kalau sudah datang pertolongan Allah, apa yang kau lakukan nanti kalau sudah dikuasai Mekah oleh kamu. Ternyata bimbingan ilahi yang harus dilaksanakan manakala mendapatkan kemenangan itu adalah tasbih. Kenapa mesti tasbih? Membersihkan kalbu kita dari rasa angkuh, rasa sombong, rasa hebat diri karena telah berjuang hingga mendapatkan kemenangan. Itu harus dihapus. Amalannya buat kita sekarang apa? Kan gitu tadaburnya itu. Ini bimbingan buat kita. Kapanpun kalau kita sudah berjuang dan mendapatkan kesuksesan, hati-hati. Jangan merasa bangga dengan perjuangan. Tapi segera menyatakan, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Ini semata-mata pertolongan Allah. Apabila sekarang seseorang sakit, berobat, pas sudah sembuh, jangan sampai sekali-kali kita mengatakan, kalau enggak ketemu dokter ini, enggak tahu dah. Mestinya tidak demikian. Alhamdulillah, Allah pertemukan kami dengan dokter ini, dan dokter ini mengobati. Setelahnya mengobati, Allah berikan kesembuhan kepada kita. Subhanaka ya Allah. Akhirnya mensuci kepada Allah, tidak mensucikan seseorang. Nah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Rasul itu berjuang di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelahnya mendapatkan kemenangan, diingatkan, kamu jangan merasa hebat dengan perjuanganmu. Enggak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Berarti tadaburnya bagaimana? Ya Allah, aku sudah banyak mendapatkan kenikmatan dari Engkau. Dan sering tidak sadar kalau kenikmatannya hanya semata-mata dari Engkau. Rasanya hasil perjuanganku, rasanya hasil kerjaku, rasanya hasil usahaku. Waktu itu juga langsung menyatakan maha suci kepada Allah, subhanaka ya Allah, dan memuji Allah. Dilanjutkan dengan istighfar. Kenapa istighfar? Aku sering sewaktu berbuat suka muncul pertanyaan, ini kita sampai enggak kepada tujuan, kenapa begitu? Kan Allah yang menentukan segala-galanya. Ketika belum tiba, kita berjuang belum sampai kepada sasaran, kadang-kadang muncul juga, aduh ini saya gagal, aduh ini belum juga tercapai. Muncul kesel, istighfar itu. Istighfar karena pertama-tama ragu-ragu, istighfar lagi ketika memang belum tiba pertolongan, ketika sudah tercapai kemenangan, sudah tercapai kesuksesan, lupa kepada yang memberikan kesuksesan, istighfar juga. Jadi mengistighfari perbuatan kita yang terkadang mendapatkan bisikan dari syaitan. Makanya harus bertasbih, bertahmid, dan memohon ampun. Rasulullah mendapatkan bimbingan dari Allah untuk banyak tasbih, tahmid, dan istighfar, persiapan menghadapi kemenangan yang datang. Persiapan menghadapi pertolongan dari Allah. Pertolongannya belum datang, tapi sudah mempersiapkan diri untuk banyak tasbih, tasbih, tahmid, dan istighfar, pasti bak pertolongan semakin meningkat tasbihnya dan memuji Allah dan istighfarnya. Nah, ini adalah satu segi. Kita perhatikan lagi kalimat yang lain dari Ikrimah. Qala lamma nazalat idza ja'a Rasulullah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a Rasulullah wal fath wa ja'a ahlul yaman qalu ya nabi Allah wa ma ahlul yaman qala raqiqatun qulubuhum layyinatun tiba'uhum al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah wa amma qalu afwajan faqad taqaddama dzikruh. Ikrimah juga menyampaikan riwayat yang sama ketika turun surat An-Nasr ini, Rasul bersabda, telah datang pertolongan Allah, telah terbuka dan datang Ahlul Yaman, dan mereka berkata, ya Nabi Allah, siapa yang maksud dengan Ahlul Yaman, wa ma Ahlul Yaman? Maka Rasul menjawab, mereka adalah orang yang memiliki kalbu yang lembut, wataknya juga adalah halus, dan ada iman ahli Yaman, kemudian hikmahnya juga hikmah Yamaniyah. Kemudian hadis lain menyebutkan dan ungkapan fasabbih bihamdi rabbik yaqulu fasabbih rabbak wa 'azzimhu bihamdihi wa syukri 'ala ma anjazalak min wa'dih fa innaka hina idzin lahiqun bih wa dha'iqun ma dhaqa min man qablak min rusulika min al-maut. Kalimat fasabbih bihamdi rabbik artinya, bertasbihlah engkau memuji Allah, mengagungkan Allah dan bersyukur kepadanya atas karunia yang telah Allah berikan kepadamu berupa kesuksesan terhadap apa yang telah Allah janjikan pasti akan tercapai. Kemudian engkau juga sebentar lagi akan kembali menuju Allah dan akan merasakan apa yang telah dirasakan oleh Rasul-Rasul terdahulu, yaitu berupa kematian. Jadi surat An-Nasr ini sebagaimana dipahami tadi oleh Ibnu Abbas, ini adalah berita kepada Rasulullah sebentar lagi beliau akan wafat. Kemudian kalimat yang ini menyebutkan Ibnu Abbas berkata, ini dia, haddatsana Ibnu Humaidin qala sana Mahran an Sufyan an Asim an Abi Zar Razin an Ibnu Abbas qala qala Umar radhiyallahu anhu ma hiya, yakni idza ja'a Rasulullah. Qala Ibn Abbas, idza ja'a Rasulullah hatta balagh wastaghfiru innaka mayitun innahu kana tawwaban. Faqala Umar, ma na'lamu minna illa ma qulta. Ini Umar berkata kepada Ibn Abbas, apa yang engkau ketahui tentang surat An-Nasr ini? Maka Ibn Abbas menjawab, idza ja'a Rasulullah, sampai dibaca sampai akhir, artinya apabila tiba pertolongan Allah, wastaghfiru innaka mayitun, artinya segeralah engkau memohon ampun karena engkau sebentar lagi akan meninggal. Sungguh, kata Umar bin Khattab, kami juga seperti engkau memahami surat An-Nasr ini. Nah, tentunya pengamalan buat kita, surat An-Nasr ini adalah peringatan agar kita setiap kali mendapatkan kemenangan, mendapatkan kenikmatan, ingat kepada yang memberi nikmat, bukan ingat kepada pekerjaan kita. Kalau kita selalu mengingat zat yang memberi nikmat, tidak mungkin kalau kita sebagai pemimpin merendahkan karyawan. Tidak mungkin. Kenapa demikian? Di hadapan Allah, tidak ada perbedaan antara karyawan dengan direktur. Sama-sama bekerja mencari ridha Allah, sama-sama ketetapan kemenangannya Allah yang menentukan, bukan direktur dan bukan karyawan dan bukan cleaning service. Kan kita kadang-kadang suka meremehkan kepada yang pekerjaannya masih di bawah. Padahal ayat ini mengingatkan secara keseluruhan, ini pertolongan dari Allah, bukan pekerjaan sebahagian dan tidak melibatkan sebahagian yang lainnya. Baik itu, kemudian juga ada Abul Aliyah menyebutkan, lamma nuzilat idza ja'a Rasulullah wal fath nu'itu ila nabi sallallahu alaihi wasallam nu'iyat ila nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu. Surat ini menurut Abul Aliyah ini pemberitahuan bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan mendapatkan panggilan Allah. Kalimat nu'iyat nafsuhu dalam bahasa Arab itu artinya berita kematian.